Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Kita masih membahas tentang hadis yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah untuk menetapkan sifat al-ajab. Sifat al-ajab bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana prinsip di dalam sifat-sifat Allah taala yang lain, prinsip al-sunnah wal jamaah yaitu menetapkan sifat yang ditetapkan di dalam dalil. Bila tahrif wala ta'til wala takyif wala tamtsil. Tanpa mentahrifnya, tanpa menta'til dan menolaknya, tanpa membagaimanakan menyebutkan rincian gambaran tentang sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut tanpa dalil, demikian pula tanpa mentamtsilnya, menyamakan sifat tersebut yang ada pada Allah dengan sifat yang ada pada makhluk. Maka demikian pula sifat ajab ini. Sifat ajab Allah Subhanahu wa taala ditetapkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan maknanya yang hakiki. Namun tentu sifat ajab Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan sifat ajab yang ada pada makhluk. Sebab sifat ajab pada makhluk seringkali sebabnya adalah ketidaktahuan makhluk tentang berbagai hal, sehingga mereka terheran kenapa seperti itu, karena tidak mengetahui asal muasalnya, tidak mengetahui kronologinya, sebab-sebabnya kenapa seperti itu. Sehingga ketika mereka telah mengetahui sebabnya, maka hilanglah ajab mereka, keheranan makhluk. Idza urifa sabab batala al-ajab. Apabila telah diketahui sebabnya, maka hilanglah ajab kita, keheranan kita. Ini merupakan sifat ajab yang ada pada makhluk. Adapun sifat ajab yang ada pada Allah Subhanahu wa taala, maka tidaklah sama dengan sifat ajab yang ada pada makhluk. Sebab Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat ajab bukan karena Allah tidak tahu tentang sebab-sebab terjadinya atau munculnya sesuatu, namun karena sesuatu itu keluar atau tidak, ya, atau melakukan sesuatu yang tidak semestinya, tidak relevan dengan keadaan semestinya. Sebagai contoh yang disebutkan di dalam hadis ini, ya, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala berputus asa kepada Allah, padahal pertolongan dari Allah, jalan keluar dari Allah sudah dekat. Nah, dekatnya pertolongan dan jalan keluar dari Allah semestinya membuat mereka senang, gembira, dan tidak berputus asa, menderita dan sedih. Tetapi justru seperti itu keadaan banyak hamba-hamba Allah. Ya, mereka berputus asa padahal ya telah dekat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika itulah Allah bersifat dengan sifat ajab, disebabkan keadaan hamba-hambanya yang berputus asa dalam keadaan pertolongan Allah itu sudah dekat. Nah, kemudian sebagai catatan terkait dengan hadis ini, ajib rabbuna min qunuti ibadi wa qurbi ghiyari, yang ada di antum khairi atau ghiyari? Ghiyari. Nah, disebutkan ya oleh Syekh Al-Albani rahimahullah bahwa lafaz hadis ini yang sahih adalah dhahika rabbuna. Dhahika rabbuna ya ila qunuti atau min qunuti ibadihi wa qurbi ghiyari. Ya. Wa qurbi ghiyari. Naam. Jadi lafaz yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah adalah dengan lafaz dhahika rabbuna, bukan ajiba rabbuna. Maka hadis ini ya menetapkan sifat dhahik bagi Allah Subhanahu wa taala dan bukan sifat ajab. Ya. Dan bukan sifat ajab. Walaupun demikian, sifat ajab bagi Allah Subhanahu wa taala telah dijelaskan, telah disebutkan dalam hadis-hadis yang lain, Di antara hadis-hadis lain yang dengan tegas jelas menyebutkan sifat ajab bagi Allah Subhanahu wa taala adalah hadis Uqbah bin Amir bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'jabu rabbuka min ra'i ghanam." Ya'jabu rabbuka min ra'i ghanam dan seterusnya sampai akhir hadis. Rabbmu ya'jab. Ya, bersifat ajab. Ya. Takjub terhadap seorang penggembala kambing dan seterusnya penggembala kambing itu ya, tetap mengumandangkan azan dan mengerjakan sholat dalam keadaan sendirian. Maka Allah takjub kepada hambanya yang seperti itu. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah di dalam As-Sahih Al-Musnad. Demikian pula di antara hadis yang lain yang menetapkan sifat ajab bagi Allah Ta'ala adalah hadis Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rabbata la ya'jabu min 'abdihi idza qala rabbi ighfirli." Sesungguhnya Rabbmu benar-benar takjub min 'abdihi kepada hambanya ketika dia mengatakan, "Rabbi wahai Rabbku ighfirli, ampunilah aku." Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam silsilah al-hadis al-sahihah. Demikian pula hadis yang lain yang menetapkan sifat ajab bagi Allah Ta'ala adalah hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ajiballahu min qaumin yadkhuluna al-jannata bisalasil." Ajib Allah ajiba, takjub kepada orang-orang yang masuk ke dalam jannah, ke dalam surga, bisalasil, dengan rantai, diseret menggunakan rantai. Nah ini masuk ke dalam jannah tapi dengan rantai. Ya. Demikian pula hadis yang lain yang menetapkan sifat ajab bagi Allah Ta'ala adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajiballahu min sani'ikum al-barihah." Allah ajiba, takjub kepada atau dengan perbuatan kalian berdua semalam, tadi malam. Nah ini, sehingga hadis-hadis yang menetapkan sifat ajab bagi Allah Subhanahu wa taala cukup banyak. Hadis-hadis tersebut sahih. Maka sesuai dengan prinsip Ahlul Hadis wal Athar, Ahlussunnah wal Jamaah, mereka menerima ya hadis-hadis dalil-dalil yang sahih baik di dalam bab akidah maupun dalam bab fiqih, ibadah dan muamalah. Ya. Maka Ahlussunnah wal Jamaah seperti yang kita pelajari menetapkan sifat ajab bagi Allah Subhanahu wa taala, itsbat bila tamtsil wa tanzih ya, bila ta'til, menetapkan sifat tersebut tanpa sampai menyamakannya dengan sifat makhluk dan tetap mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala kekurangan namun tidak kebablasan berlebihan sampai menta'til dan menolak sifat-sifat Allah dalam keadaan telah disebutkan di dalam dalil. Nah, adapun dalil yang menetapkan sifat ajab bagi Allah Subhanahu wa taala dari Al-Qur'an, dalil yang berupa ayat Al-Qur'an, maka itu merupakan qiraah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qiraah versi bacaan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu membaca ya dengan bacaan bal ajibata wa yaskharun. Ya. Atau membaca lebih tepatnya bal ajibatu wa yaskharun. Ya. Versi qiraah yang kita baca biasanya adalah bal ajibata wa yaskharun. Bahkan engkau terheran dan mereka ya merendahkan, mengejek, mengolok-olok. Namun Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu membacanya dengan bal ajibtu dengan mudhamah huruf ta, dhamir atau kata ganti ta, yang artinya adalah aku, bahkan aku, yakni Allah Subhanahu wa taala, bahkan aku takjub, wa yasharun, dan mereka mengolok-olok. Ya. Nah, dhamir atau kata ganti ta yang di dhamah ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka terdapat dalil yang menetapkan sifat ajab untuk Allah Subhanahu wa taala dari Al-Qur'an, demikian pula banyak dari hadis-hadis yang sahih. Disebutkan di dalam hadis ya, ajiba rabbuna. Tadi yang tepat adalah dhahika rabbuna min qunuti ibadihi wa qurbi ghiyarih, dengan sebab keputusasaan hamba-hambanya. Wa qurbi ghiyarih, ghiyar maknanya adalah taghyir. Ya, min qunuti ibadihi wa qurbi ghiyarih, ghiyar yakni taghyir, wa qurbi taghyirih. Ya, Allah Subhanahu wa taala ta'jub atau tertawa tadi menurut riwayat yang sahih. Ya, dengan sebab keterputusasaan hamba-hambanya, ya, dalam keadaan qurbi ghiyarih, telah dekat perubahan keadaan yang akan Allah lakukan. Allah akan mengubah keadaan mereka menjadi lebih baik, ya, dan itu sudah dekat. Jadi ghiyar nampaknya bisa dikatakan isim masdar untuk taghyir, ghayyara yughayyiru taghyiran, masdarnya adalah taghyir. Namun isim masdarnya adalah ghiyar. Ya. Namun isim masdarnya adalah ghiyar. Naam. Wa qurbi ghiyari. Ya. Juga diriwayatkan atau di sebagian salinan, sebagian naskah Aqidah Wasithiyah, wa qurbi khairi. Ya, min qunuti ibadihi wa qurbi khairi. Dengan sebab keputusasaan hamba-hambanya, ya, dalam keadaan telah dekat kebaikan Allah Subhanahu wa taala, kebaikan yang Allah taala berikan telah dekat. Khairih. Ya, wallahu alam. Naam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "Yanzuru ilaikum azilina qanitin." Allah memandang kepada kalian azilin. Yang tepat begitu ya, azilin. Isim fa'il dari azila ya'zalu. Ini susah, menderita. Ya, Allah memandang kepada kalian dalam keadaan kalian menderita, susah. Qanitin, putus asa. Fayadhallu yadhhak. Maka Allah terus-menerus tertawa. Ya'lam anna farajakum qarib. Dalam keadaan Allah mengetahui bahwa jalan keluar untuk kalian itu, pertolongan untuk kalian itu telah dekat. Ya. Naam. Adapun para mu'attilah, para pengingkar sifat, ya, sebagaimana biasanya mereka mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, termasuk sifat ini al-ajab. Ya. Kelompok yang pertama adalah mu'tazilah. Mereka menafikan dan menolak sifat ajab. Mereka mengatakan Allah tidak memiliki sifat ajab. Allah tidak memiliki sifat ta'jub. Adapun ajab yang disebutkan di dalam dalil-dalil seperti tadi di dalam Al-Qur'an, bal ajibtu wa yasharun menurut qiraah Ibnu Mas'ud. Demikian juga dalam hadis-hadis yang cukup banyak sebagaimana yang telah kita pelajari. Ya'jabu rabbuka min ra'i ghanam. Inna rabbaka la ya'jabu min 'abdihi idza qala rabbi ighfirli, dan seterusnya. Kata mereka, kata Mu'tazilah, al-ajab yang dimaksudkan dalam hadis di dalam dalil adalah al-makhluqul munfasil. Ya, al-makhluq al-munfasil al-muta'ajjabu minhu. Makhluk, ya, suatu makhluk yang terpisah dari Allah, bukan sifat Allah, ya, yang sifatnya adalah mengherankan, mengagumkan, mengherankan atau mengagumkan, menakjubkan. Ya. Sehingga maksud ya Allah Subhanahu wa taala ya'jab ajiba adalah Allah menciptakan sesuatu yang mengagumkan atau mengherankan atau menakjubkan dan semisalnya. Bukan Allah Subhanahu wa taala itu ya memiliki sifat ajab, Allah takjub, ya, tidak. Nah, ini Mu'tazilah. Ya, mereka ya menafsirkan sifat-sifat yang disebutkan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam dalil, umumnya mereka tafsirkan dengan makhluk yang Allah ciptakan terpisah dari Allah taala. Kemudian, kelompok yang kedua adalah Asy'ariyah dan yang semisal dengan mereka, seperti Al-Kullabiyah dan Al-Maturidiyah. Mereka mengatakan makna sifat ajab yang ditetapkan disebutkan bagi Allah taala di dalam dalil, ya. Maknanya ya adalah ya ilhar gharabati ma min sya'nihi an yuta'ajjaba minhu. Maknanya adalah Allah menampakkan betapa mengherankannya ya atau menakjubkannya ya sesuatu yang menakjubkan tersebut. Jadi bukan Allah yang terheran, tapi Allah menampakkan kepada kita, Allah mengungkapkan kepada kita tentang ya betapa mengagumkan, mengherankan, menakjubkannya perkara tersebut. Agar kitalah yang takjub. Kita yang takjub, kita yang terheran, kita yang kagum. Bukan Allah yang memiliki sifat tersebut, bukan. Maksudnya adalah Allah itu menampakkannya kepada kita sehingga kita pun takjub. Ya. Nah ini penafsiran Asy'ariyah. Sehingga mereka sebagaimana biasanya mengatakan yang dimaukan bukan makna yang sebenarnya, bahwa Allah sendiri yang bersifat dengan ajab, tetapi maksudnya nah ini kan tahrif, ya, membawa kepada makna yang jauh. Karena ketika sebuah fi'il disandarkan kepada objek, maka tentu yang bersifat atau melakukan fi'il tersebut, perbuatan tersebut adalah subjeknya yang disebutkan. Seperti dikatakan ja'a Zaidun, maka yang terfahami adalah bahwa Zaid sendiri yang datang. Ya, Zaid sendiri yang datang. Safara Zaidun, maka Zaid sendiri yang safar. Demikian juga dalam dalil-dalil ini, ya ajiba Rabbuna, ya ajiba Allah, inna rabbaka la ya'jab. Nah, inna rabbaka la ya'jab sampai disebutkan ya partikel ta'kid, penekanan, penegasan inna la ya'jab. Ya, sungguh benar-benar menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang bersifat dengan sifat ajab. Ya, sehingga ya tidak sebagaimana yang ditafsirkan oleh Asy'ariyah. Ya, mereka menafsirkan ajab di dalam dalil-dalil ya dengan Allah Subhanahu wa taala menampakkan betapa mengherankan ya perkara tersebut sehingga kitalah yang takjub. Kitalah yang takjub, kitalah yang terkagum dan terheran. Nah ini, sehingga hakikatnya mereka menolak sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Asy'ariyah ya hakikatnya tetap menolak sifat Allah taala, hanya saja mereka tidak terang-terangan ya sebagaimana Mu'tazilah. Mu'tazilah langsung menolak, apalagi Jahmiyah yang murni langsung mengatakan ya Allah tidak memiliki sifat ajab. Kemudian dapat disimpulkan bahwa dalam hadis ini ya ditetapkan yang pertama sifat ajab bagi Allah Subhanahu wa taala. Ajiba Rabbuna. Hanya saja seperti tadi yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah adalah riwayat Dhahika Rabbuna. Kemudian yang kedua ya ditetapkan, diterangkan dalam hadis ini Qudratillah Azza wa Jal. Ya, Qudratullah Azza wa Jal, sifat qudrah, kemampuan bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena disebutkan wa qurbil ghiyari. Ya, disebutkan dalam hadis wa qurbil ghiyari. Allah Subhanahu wa taala ta'jub kepada hamba-hambanya ya, disebabkan mereka berputus asa dalam keadaan telah dekat ya perubahan yang akan Allah lakukan. Perubahan keadaan untuk mereka ya menjadi lebih baik. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kemampuan, Maha Kuasa atas segala sesuatu. Demikian pula dalam hadis ini ditetapkan sifat ya an-nazar bagi Allah taala, memandang. Jadi Allah itu memiliki sifat memandang dan melihat. Yanzuru ilaikum azilina qanitin. Allah memandang kepada kalian dalam keadaan kalian susah, menderita dan berputus asa. Demikian pula ditetapkan di dalam hadis ini sifat adh-dhahik. Ya, fa yadhallu yadhhak. Maka Allah terus-menerus tertawa. Dan yadhhak. Maka ini memperkuat hadis sebelumnya yang disebutkan oleh penulis rahimahullah bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat adh-dhahik yang kita artikan dengan tertawa. Kemudian ditetapkan pula di dalam hadis ini sifat al-ilm, sifat ilmu, mengetahui bagi Allah taala. Karena disebutkan dalam hadis ya'lamu anna farajakum qarib. Ya, Allah mengetahui bahwa pertolongan jalan keluar untuk kalian itu telah dekat. Ya. Demikian pula dapat disimpulkan dari hadis ini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rahmat, sifat merahmati. Ya. Karena Allah taala ya akan memberikan pertolongan, akan memberikan kemudahan dan jalan keluar. Nah, ini semua menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha merahmati hamba-hambanya. Nah, faedah apa berkaitan dengan suluk kita, berkaitan dengan akhlak kita yang dapat ya kita petik dari hadis ini, ketika kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala ya'jab, demikian pula Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar pertolongan untuk hamba-hambanya, maka di antara faedah yang dapat kita petik ya adalah ya kita jangan sampai berputus asa kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebab jalan keluar ya jalan keluar dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala itu dekat. Hanya saja ya dengan sebab ilmu kita, pengetahuan kita yang terbatas, kita tidak tahu bahwa sudah sangat dekat pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu, sudah sangat dekat ya, disebabkan keterbatasan pengetahuan kita, maka kita putus asa. Nah, ini kita terdorong untuk putus asa. Maka ketika kita mengetahui ada dalil-dalil semacam ini ya bahwa Allah Subhanahu wa taala ya sangat dekat pertolongannya, jalan keluar yang Dia berikan dan rahmat-Nya, maka jangan sampai berputus asa dari rahmat Allah. Jangan sampai berputus asa dari ampunan Allah. Ya, jangan sampai berputus asa dari jalan keluar dari segala problem dan penderitaan yang sedang kita alami. Jangan sampai berputus asa. Ya, rahmat Allah Subhanahu wa taala Maha luas. Ya, dan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala itu termasuk kabair, termasuk dosa-dosa besar. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, qala wa man yaqnatu min rahmati rabbihi illa dhallun. Dia mengatakan, dan tidak ada yang berputus asa dari rahmat Rabb-nya, dari rahmat Allah, ya, melainkan orang-orang yang tersesat. Ya, innahu la yai'asu min rawhillah illa al-qaumul kafirun. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga jangan sampai berputus asa dari rahmat Allah. Ya. Maka konsekuensinya adalah kita selalu ya memberikan harapan yang besar kepada Allah, berharap kepada Allah dan berhusnudzan, berprasangka yang baik kepada Allah. Misalkan ketika kita berdoa, maka jangan putus asa. Namun kuatkanlah harapan bahwa Allah taala akan mengabulkan doa kita. Demikian pula ketika kita beribadah, jangan putus asa dan berprasangka buruk bahwa ibadah kita tidak akan diterima. Ya, jangan. Namun beribadahlah kepada Allah ya, diiringi dengan rasa harap yang besar, prasangka yang baik kepada Allah bahwa Allah akan menerima ibadah tersebut. Demikian pula ketika menghadapi keadaan yang sulit, ya, sempit, ya, problem yang besar di dalam hidup, ya, maka kuatkanlah harapan kepada Allah berprasangka yang baik kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan kita dari penderitaan tersebut. Adapun hadis yang berikutnya akan ditetapkan dan akan kita pelajari insyaallah bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ar-rijal dan al-qadam, kaki. Nah, ini hadis-hadis semacam ini sangat berat bagi para mu'attilah, bagi para pengingkar sifat, ya, untuk mereka tetapkan bagi Allah Ta'ala, ya, karena hati mereka sudah kotor, keyakinan mereka sudah, ya, keruh, ya, sudah tercampuri oleh syubhat-syubhat Jahmiyah. Ketika mereka membaca hadis-hadis semacam ini, mereka langsung menggambarkan suatu hal yang tidak pantas bagi Allah Ta'ala. Mereka langsung, ya, tergambar dalam benak mereka, ya, kaki yang ada pada makhluk. Ketika ditetapkan sifatnya tangan bagi Allah, ya, pikiran mereka, keyakinan mereka sudah kotor. Sampai-sampai yang terbayangkan langsung di dalam benak mereka ketika ditetapkan sifat tangan yad bagi Allah adalah tangannya makhluk. Demikian pula ketika ditetapkan sifat dhahik seperti dalam hadis yang telah lewat, Allah tertawa, pikiran mereka kotor, sudah teracuni dan tercampuri oleh syubhat-syubhat Jahmiyah. Yang langsung tergambarkan dalam benak mereka adalah apa? Tertawanya seperti tertawanya makhluk. Ya, berarti giginya nampak, berarti apa, senyumnya lebar dan seterusnya. Allahu musta'an, auzubillah. Nah, ini dengan sebab syubhat-syubhat Jahmiyah, syubhat-syubhat ahli kalam. Ya, demikian juga filsafat yang sumbernya adalah filsafat Yunani. Na'udzubillah min dzalik. Ya, semestinya ketika mendengar dalil-dalil yang sahih semacam ini, Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, apalagi hadis-hadis yang mutawatir, prinsip seorang mukmin adalah sami'na wa ata'na. Terkait dengan perintah dan larangan, kami mendengar dan kami patuh. Kemudian berkaitan dengan berita-berita ghaib, di antaranya adalah berita tentang sifat-sifat Allah Ta'ala, maka prinsip seorang mukmin adalah sami'na wa amanna wa saddaqna. Kami mendengar, kami beriman, dan kami membenarkannya, mempercayainya. Sehingga tidak, ya, berbelit-belit, kemudian berusaha untuk membantah apa yang disebutkan di dalam dalil. Allahul Musta'an. Penulis Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, atau wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan sabda beliau, la tazalu jahannamu yulqa fiha wa yataqulu hal min mazid hatta yadha'a rabbul izzati fiha rijlahu wa fi riwayatin 'alayha qadamahu fayanzawi ba'daha ila ba'd fataqulu qat qat, muttafaqun 'alayh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu jahannam, terus menerus jahannam, ya, yulqa fiha, ya, dilemparkan kepadanya, yakni dilemparkan ke dalamnya, ya, dari ahlun nar, jin dan manusia yang berhak dimasukkan ke dalamnya. Terus menerus jahannam dilemparkan ke dalamnya para penghuninya. Wa yataqulu, dalam keadaan jahannam itu mengatakan, hal mim mazid, apakah masih ada tambahan? Ya. Masih, apakah masih ada tambahan lagi? Ya, mana tambahannya? Hatta yadha'a rabbul izzati fiha rijlah. Terus menerus jahannam meminta tambahan. Ya, karena masih ada ruang. Ya. Maka sampai Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzah, Rabb yang Maha Mulia, meletakkan, ya, di dalamnya atau kepadanya, kepada jahannam itu, rijlahu, kakinya. Wa fi riwayah, dan dalam riwayat yang lain, alaiha qadamah, sampai Allah letakkan di atasnya, di atas jahannam itu, qadamah, kakinya. Fayanzawi ba'duha ila ba'd. Ya. Maka, ya, jahannam tersebut, ya, sebagiannya tergulung ke bagian yang lain. Ya. Atau terlipat, sebagian terlipat ke bagian yang lain. Maksudnya adalah ujung jahannam itu terlipat ke ujungnya yang lain sehingga menjadi mengecil, disebabkan Allah Ta'ala meletakkan kepadanya kakinya. Fataqul, maka ketika itulah Jahannam baru mengatakan qad, sudah cukup, sudah cukup. Jadi sudah tidak perlu ditambahkan lagi. Hadis muttafaqun alaih, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la tazal. Ya, seperti yang kita ketahui la tazal ini menunjukkan makna istimrar, terus-menerus. Ya, yakni terus-menerus dimasukkan ke dalam Jahannam para penghuninya, terus-menerus. La tazalu Jahannam, terus-menerus Jahannam. Apa itu Jahannam? Ya, para ulama berbeda pendapat tentang apa itu Jahannam. Ya, apakah sama dengan nama An-Nar ataukah berbeda? Sebagian ulama berpendapat bahwa An-Nar merupakan nama untuk semua tingkatan-tingkatannya, untuk semua bagian-bagiannya. Semuanya secara umum disebut An-Nar. Jadi An-Nar ya merupakan nama untuk semuanya. Ya, untuk semua neraka. Adapun Jahannam, maka ini nama untuk tingkat tertentu, bagian tertentu dari An-Nar. Ya, sehingga Jahannam itu bagian dari An-Nar, dan An-Nar ini mencakup ya Jahannam dan tingkatan-tingkatan yang lain. Pendapat yang kedua mengatakan Jahannam dan An-Nar memiliki makna yang sama. Ini disahihkan pendapat ini, dibenarkan oleh sebagian ulama. Ya, seperti Syekh Shalih Al-Syekh Hafizahullah mengatakan bahwa yang sahih, yang benar, ya Jahannam dan An-Nar itu nama untuk sesuatu yang sama. Hanya saja ya mengandung makna sifat yang berbeda. Ya, An-Nar maknanya ini, Jahannam maknanya ini. Tetapi keduanya merupakan nama untuk sesuatu yang sama. Ya, sesuatu yang sama. Ya. Ya, sebagaimana yang kita pelajari, Allah Subhanahu wa taala kan memiliki banyak nama. Semuanya adalah nama bagi Allah Ta'ala, hanya saja mengandung makna sifat yang berbeda-beda. Demikian juga ini, Jahannam dan An-Nar yang dimaukan adalah sama. Hanya saja mengandung makna ya sifat yang berbeda. Jahannam mengandung makna sifat ini, An-Nar mengandung makna sifat yang berbeda. Nah, kemudian, La tazalu Jahannam yulqa fiha, terus-menerus Jahannam dilemparkan ke dalamnya. Ya. Kapan ini terjadi? Ini terjadi pada hari kiamat nanti. Ya. Dan apa yang dilemparkan ya ke dalam neraka Jahannam? Ya. Yang dilemparkan ke dalam neraka Jahannam yang dimaksudkan dalam hadis ini ya, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah annas wal hijarah. Ya, manusia, jin, manusia dan bebatuan dilemparkan. Jadi pada hari kiamat nanti ya jin dilemparkan, yang berhak masuk ke dalam An-Nar dilemparkan ke dalamnya. Demikian juga manusia dilemparkan, yang berhak masuk ke dalamnya. Demikian pula hijarah, bebatuan dilemparkan sebagai bahan bakarnya juga. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan di dalam surat Al-Baqarah, "Fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah." Ya. Lindungilah, berlindunglah kalian, takutlah kalian dari An-Nar yang bahan bakarnya adalah apa? Adalah an-nasu wal hijarah, manusia dan bebatuan. Ya, terus gimana bebatuannya? Oh, ada kemungkinan dilemparkan juga ke dalamnya. Kemungkinan yang kedua, yulqa fiha an-nasu faqat. Ya. Yang dilemparkan ke dalamnya hanyalah jin dan manusia. Adapun bebatuan sudah ada di dalam An-Nar, di dalam Jahannam. Wallahu alam. Ya. Jadi berkaitan dengan jin dan manusia ini sudah jelas dilemparkan ke dalam Jahannam. Dari luar Jahannam kemudian dilemparkan ke dalamnya. Adapun bebatuan, wallahu alam. Mungkin juga dilemparkan, mungkin juga sudah tercipta di dalamnya. 6. Dapat kita lihat di dalam hadis ini, ya. Beliau menyebutkan dengan ungkapan yulqa, ya. Alqa yulqi ilqaan. Kemudian bentuk pasifnya adalah yulqa. Ya, maknanya adalah melempar, dilemparkan. Menunjukkan bahwa ahlun nar itu dimasukkan ke dalam An-Nar ya dalam bentuk penghinaan. Ya, dalam bentuk penghinaan terhadap mereka, sehingga ya dilemparkan ya untuk semakin merendahkan dan menghinakan mereka tanpa ada kemuliaan sedikit pun. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Yuda'un ila nari jahannam da'a. Mereka dihempaskan, didorong, dihempaskan. Ya, bahkan sebelumnya kan diseret dulu kan. Ya, alunar, na'udzubillah itu diseret di atas wajah mereka. Wah, gimana rasanya itu? Ya, wajah mereka terseret. Ya. Diseret kemudian ke mulut jahannam, didorong dan dilemparkan, dihempaskan. Ya, na'udzubillah. Nah, inilah cara masuknya ya ahlun nar ke dalam an-nar. Na'udzubillah min dzalik. La tazalu jahannam yulqa fiha wa yataqulu hal mim mazid. Dalam keadaan jahannam itu mengatakan hal mim mazid. Ya. Nah, hal di sini seperti yang kita tahu merupakan kata tanya. Ya, harf istifham, huruf istifham. Ya, tapi yang dimaukan dengan pertanyaan di sini adalah talab, minta. Minta tambahan, hal mim mazid. Ya, minta ditambahi. Apakah ada tambahan? Ya, tolong ditambahkan. Mohon ditambahkan. Naam. Nah, sebagian orang memahami hal mim mazid di dalam ayat ini dengan penafian, istifham yang dimaukan di sini adalah nafi. Berarti istifhamnya tergolong istifham inkari istilahnya. Maksudnya adalah apa? Ya, tidak ada tambahan lagi atau jangan ada tambahan lagi. Bukan. Nah, ini apa makna yang keliru. Mana yang benar adalah tadi hal mim mazid yakni talab. Apakah masih ada tambahan lagi? Kalau ada tolong ditambahkan. Ya, mohon ditambahkan. Naam. Kemudian terus menerus dilemparkan ke dalam jahannam para penghuninya dan jahannam pun terus menerus mengatakan hal mim mazid hatta yada'a rabbul izzati fiha rijlah. Ya, sampai rabbul izzah meletakkan ke dalamnya atau kepadanya kakinya. Ya, rabbul izzah. Ya, rabb yang dimaksud dengan rabb di sini atau makna rabb di sini bukan khaliq pencipta. Tapi yang dimaukan adalah sahib, pemilik. Ya, pemilik al-izzah. Apa itu izzah? Izzah yaitu sifat. Sifat izzah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, seperti yang sudah kita pelajari, ya, izzah memiliki beberapa makna. Ya, wa huwal azizu falan yurama janabuhu anna yuramu janabu di sultani. Ya, wa huwal azizu dan seterusnya. Ya. وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء هذه إذن صفتان gitu ya nampaknya وهو العزيز بقوة هي وصفه فالعز حينئذ ثلاث معاني seperti yang dikatakan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah وهو العزيز فلن يرام جنابه أن يرام جنابه ذي سلطان ini makna izzah yang pertama ya yaitu apa izzatul imtina tidak ada satu pun yang bisa memudaratkan Allah taala. Izzah al-imtina' istilahnya. Ya. Yani sifat izzah yang artinya adalah tidak mungkin termudharatkan oleh siapapun. Tidak mungkin dirugikan oleh siapapun. Sebagaimana yang ya difirmankan oleh Allah taala di dalam hadis qudsi, ya. Ya ibadi, ya. Haba innakum lan tablughu dhurri fatadhurruni. Wahai hamba-hambaku, kalian tidak akan mungkin bisa memudaratkanku. Ya. Sehingga kalian benar-benar memudaratkanku. Tidak akan bisa. Ya. Memudaratkan Allah dan merugikan Allah. Tidak akan bisa. Adapun makna yang kedua adalah wahuwal azizul qahirul ghallabulam yaghlibuhu syai'un hadihi idan sifatani. Atau seperti itu. Yang kedua adalah izzatul qahir. Izzah yang maknanya adalah kuasa. Ya, kuasa menguasai, menundukkan. Ya. Kuasa menguasai dan menundukkan segala sesuatu tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala di bawah kekuasaan Allah. Maka ini makna yang kedua untuk sifat izzah. Adapun makna yang ketiga, kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, wa huwal azizu biquwwatin hiya wasfuhu. Ya, fal 'izzu hina idzin thalathu ma'ani. Wa huwal aziz, Allah dialah al-aziz biquwah, dengan kekuatan yang itu merupakan sifatnya. Sehingga makna yang ketiga untuk sifat izzah adalah izzatul quwah. Ya, izzah yang artinya adalah kekuatan. Allah Maha Kuat. Ya, sehingga semakna dengan sifat Allah Ta'ala al-quwah, al-qawi. Fal-izzu hina idin thalathu ma'ani. Maka al-izz ketika itu memiliki tiga makna. Nah ini, karena al-izzah itu merupakan sifat Allah, bukan makhluk Allah, maka makna Rabb di sini, Rabbul Izzah, bukan Khaliqul Izzah, melainkan apa? Melainkan Sahibul Izzah, pemilik sifat Izzah, yang bersifat dengan sifat Izzah. Ya, tidak sebagaimana dikatakan, sebagai contoh dikatakan Rabbul Alamin. Ketika disebutkan Rabbul Alamin, maka maknanya apa? Ya Khaliqul Alamin, Mudabbiruhum, dan seterusnya, yang mencipta seluruh alam, seluruh makhluk. Ya, mengatur mereka. Adapun Rabbul Izzah, maka yang dimaksudkan Rabb di sini adalah Sahibul Izzah, zat yang bersifat dengan sifat Izzah. Karena sifat Allah itu bukanlah makhluk. Hatta yadha'a Rabbul Izzati fiha rijlah. Sampai Rabbul Izzah, Allah yang Maha Perkasa, Maha Kuat, meletakkan kepadanya, kepada Jahannam itu, kakinya. Ya. Wa fi riwayah, dan di dalam riwayat yang lain dengan lafaz hatta yadha'a rabbul izzati 'alaiha qadamah, sampai rabbul izzah meletakkan di atasnya, di atas jahanam itu, qadamah, kakinya. Naam. Naam. Nah, makna qadam dan rijal yang disebutkan di dalam hadis maknanya adalah sama. Ya, rijal dan qadam maknanya adalah sama, yang bisa diartikan dalam bahasa kita dengan ya kaki. Ya. Kemudian makna fiha, makna huruf jar fi, fiha hatta yadha'a rabbul izzati fiha. Ya, makna huruf jar fi di sini ya, sama dengan makna huruf jar ala. Karena terkadang huruf jar itu ya, memiliki makna huruf jar yang lain. Satu huruf jar memiliki beberapa makna, menyesuaikan konteks kalimatnya. Ya, sehingga tidak terfahami bahwa kaki Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah letakkan di dalam jahanam, melainkan di atasnya. Maka makna hatta yadha'a rabbul izzati fiha rijlah, yakni alaiha rijlah. Ya. Sehingga fi di sini maknanya adalah ala. Dan ini bukan tahrif. Kenapa? Ya, karena didukung secara bahasa Arab. Ya, didukung secara bahasa Arab. Demikian pula ditafsirkan dengan riwayat yang kedua. Alaiha qadamah. Wa fi riwayah, dan dalam riwayat yang lain alaiha. Menunjukkan bahwa fi, fiha rijlah, maknanya adalah alaiha. Ya, di atasnya. Nah, ini contoh lainnya. Ya, seperti firman Allah Ta'ala. Wala usallibannakum fi judhu'in nakhli. Fir'aun mengancam ya para tukang sihirnya ya yang kemudian beriman kepada Nabi Musa AS dan kepada Allah Ta'ala. Fir'aun mengancam untuk menyalib para tukang sihir tersebut. Wala usallibannakum fi judhu'in nakhli, dan sungguh aku akan menyalib kalian ya fi judhu'in nakhli. Apakah maknanya di dalam? Menyalip kalian di dalam batang-batang pohon kurma? Ya, jawabannya akan tidak. Tapi maksudnya adalah di atas batang pohon kurma. Dan sungguh aku akan menyalip kalian di atas. Ala judhu'in nakhl. Di atas batang pohon kurma. Nah. Kemudian, fayanzawi ba'duha ila ba'd. Maka sebagiannya mengerut, terlipat, tergulung ke sebagian yang lain, sehingga menjadi lebih kecil. Yang sebelumnya ada ruang, ya, sebelumnya ada ruang yang luas, ya, sampai jahanam terus menerus mengatakan hal mim mazid, apakah masih ada tambahan? Maka ketika Allah letakkan kakinya di atas jahanam, ketika itulah jahanam itu mengerut, ya, dan mengecil, sehingga menjadi cukup pas, ya. Fataqul, maka ketika itulah jahannam mengatakan qad. Qad. Nah, qad ini maknanya adalah apa? yakfi, cukup, cukup, atau berhentilah, berhentilah. Hadis muttafaqun alaih, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ahli sunnah wal jamaah, prinsip mereka sama di dalam sifat ini, ya, mereka isbat, ya, bila ta'til, bila tahrif wala ta'til, bila takyif wala tamthil. Mereka menetapkan sifat rijal dan qadam bagi Allah Subhanahu wa taala tanpa mentahrifnya, membawanya kepada makna yang lain. Oh, maksud rijal ini bukan makna yang sebenarnya. Maksud qadam adalah ini, bukan makna yang sebenarnya yaitu kaki. Demikian pula tanpa menta'tilnya, tanpa menolaknya, mengingkarinya. Ya. Demikian pula bila takyif, tanpa mentakyifnya, membagaimanakannya. Membagaimanakan, ya, ini menggambarkan, membayangkan, oh begini, gambarannya begini, kaki Allah tuh begini, begini. Tidak, tidak boleh. Demikian juga, wala tamtil, tanpa mentamtilnya, tanpa menyamakannya dengan kaki makhluk. Jadi, jangan dibayangkan, jangan disamakan dengan kaki kita, kaki manusia, kaki hewan. Na'udzubillah. Tidak. Allah memiliki sifat, makhluk juga memiliki sifat. Sifat Allah tidaklah sama dengan sifat makhluk. Walaupun sama-sama memiliki sifat. Allah memiliki sifat, makhluk memiliki sifat, dan sifat Allah tidaklah sama dengan sifat makhluk. Ya, sifat Allah ya sesuai dengan keagungan, kemuliaan, dan kesempurnaan Allah. Adapun makhluk, maka sifat-sifatnya sesuai dengan kerendahan, kekurangan, dan kelemahan makhluk itu sendiri. Nah, kemudian di samping sifat rijal dan qadam, ya, yang ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala yang bisa diartikan ya dengan kaki. Nah, di sana ada satu lagi. Ya, sifat yang ditetapkan bagi Allah yaitu as-saq. Yang jika diartikan dalam bahasa kita adalah betis. Ya. Sehingga tiga ini ya berkaitan dengan makna kaki. Ya, yang disebutkan sebagai sifat bagi Allah Ta'ala hanya tiga lafaz sifat ini, yaitu rijal, al-qadam, dan as-saqu, saq. Ya, yaitu saq yang diartikan dalam bahasa Indonesia dengan betis. Berkaitan dengan kaki, maka hanya tiga lafaz sifat ini yang kita ketahui ditetapkan bagi Allah Ta'ala, al-rijlu, al-qadamu, dan as-saqu. Ya, sementara ini yang bisa kita pelajari. Wallahu ta'ala alam bisawab. Walhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.